شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-12 dari kitabul Jum'ah. Pada bab yang ke-12, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul dengan bab Hal alam alam yashadil Jum'ah Musul Minan Nisa Wasibiyan wa ghairihim. Bab, apakah mandi pada hari Jumat itu wajib bagi yang tidak menghadiri sholat Jumat, baik wanita ataupun anak-anak atau yang lainnya dari orang-orang yang tidak wajib atas mereka Jumat dan yang lainnya, seperti kita ketahui di hadis Tariq bin Shihab radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW mengatakan al-jum'atu wajibun ala kulli muhtalim fil jama'ah illa arba'a mamlukun wa mra'atun wa sabiyun wa marib. Wal hadis di Sunan Abi Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Jumat itu wajib atas setiap muslim. Salat secara berjamaah kecuali 4 golongan. Hamba sahaya dan wanita serta anak-anak dan juga orang yang sakit. Maka di sini kita kata wa ghairihim, dan selain wanita dan anak-anak, berarti mamluk wa marib. Begitu pula musafir, orang yang dalam keadaan safar, tidak wajib atas mereka Jumat. Orang-orang tersebut apakah wajib mandi Jumat sekalipun tidak menghadiri sholat Jumat? Yang mananya bahwasanya ghusl apakah wajibnya itu liyaumil Jum'ah, dikarenakan hari Jum'atnya, atau lihudur sholat ke Jum'ah, atau dikarenakan tidak menghadiri sholat Jum'ah, diwajibkan atasnya mandi. Jawabannya tentu yang kedua. Mandi wajibnya dikarenakan hudur al-Jum'ah, dikarenakan tidak menghadiri sholat Jum'ah. Adapun yang tidak menghadiri sholat Jumat tidak diwajibkan mandi. Dan Imam Bukhari menyebutkan asal Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Wa qala ibn Umar innamal ghusl ala man tajibu alaihi Jumat. Berkata ibn Umar, mandi itu wajibnya atas orang yang wajib atasnya sholat Jumat. Adapun yang tidak wajib atas sholat Jumat, maka tidak wajib baginya mandi. Seperti musafir, atau wanita, atau mamluk. Tidak wajib atas mereka mandi. Dikarenakan tidak menghadiri sholat Jumat. Dan pada bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama yang disebutkan, qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman, Mu'iz, masmu? Ahsan al-Hakam Ibn Nafi. Qal akhbarna Shu'aib. Kala Shu'aib, Muhammad Teguh. Shu'aib Ibn Man? Naam. Hasan Asy'ari bin Abi Hamzah. Wa Abu Hamzah ismuhu Dinar. Ani Az-Zuhri. Kalau Az-Zuhri Abdullah masmu. Hasan Muhammad ibn Muslim. Qala haddatsani Salim ibn Abdullah annahu sami'a Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ja'a minkum al-jum'ah falyaghtasil. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian datang untuk mengadakan salat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah ia mandi sebelum menghadiri salat Jumat. Dan di sini kita bisa mengetahui asar Ibn Umar yang disebutkan di terjemah di judul bab yang ke-12 ini. Ibn Umar mengatakan mandi pada hari Jumat itu wajibnya atas orang yang wajib untuk menghadiri salat Jumat. Kita dengar di sini bahwasanya landasan beliau ya Allah dalam fatwa tersebut adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan innamal ghuslu 'ala man tajibal jum'ah, karena beliau telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jamikum jum'ah falyaghtasil, barang siapa di antara kalian datang hari salat Jumat maka hendaklah ia mandi. Jadi mandi wajibnya bagi yang menghadiri salat Jumat. Hadis berikutnya, qala haddatsana Abdullah bin Maslama al-Qarnabi athbatun nas fil muwatta lil Imam Malik an Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah imam dari Hijrah an Safwan ibn Sulaim an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kalau Abu Sa'id al-Khudri wafi masmu. Ahsan Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Dan dari hari sebelumnya tidak semua orang yang telah balik wajib mandi Jumat. Akan tetapi bagi yang hendak menghadiri salat Jumat. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsal Muslim ibn Ibrahim. Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi. Qala haddatsana Wuhayb. Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan. Qala haddatsana ibn Tawus. Abdullah ibn Tawus. An Abi وأبو طاووس ابن كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى فسكت. Maqal haqqun ala kulli muslim an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yawman yaghtasilu yaghsilu fiha ra'sahu wa jasadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kita Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya al-akhirun adalah umat yang terakhir. Tidak ada umat setelah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi, tidak ada ajaran setelah Nabi kita dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah generasi terakhir, umat terakhir. As-sabiquna yaumil qiyamah. Akan tetapi kelak pada hari kiamat kita akan menjadi orang-orang yang pertama. Pertama dihisab, pertama al-sirat dan pertama masuk surga. Kepada Nabi utul kitab min qablina, mereka orang-orang sebelum kita, orang-orang Yahud dan Nasara, diberikan kepada mereka kitab sebelum kita. Wa utina min ba'di, sedangkan kita diberikan kepada kita Alkitab setelah mereka. Fahadal yawm alladhi ikhtalafu fi, fahadana Allah. Maka hari ini menunjukkan bahwasanya Nabi mengatakannya atau berkata tersebut pada hari Jumat. Maka hari ini merupakan hari yang diperselisihkan oleh orang-orang sebelum kita. Itu mereka mencari hari yang diperintahkan atas mereka untuk mereka agungkan dan mereka beribadah di hari tersebut. Fahadana Allah, dan Allah berikan hidayah kepada kita. Sedangkan orang-orang sebelum kita, mereka tidak bisa mendapatkan hari tersebut. Fagadril Yahud, maka besok, itu hari Sabtu adalah hari yang dirayakan oleh orang-orang Yahud. Mereka mengira bahwasanya hari Sabtu tersebut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadallu, dan mereka keliru dengan hal tersebut. Wa bada ghad lin-nasara, dan lusa itu hari Ahad adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Nasara. Wadallu, dan mereka pun keliru dalam menentukan hari yang harus mereka agungkan. Dan hadan Allah lah, dan kita diberi Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah untuk mendapatkan hari tersebut, itu hari Jumat. Kemudian Nabi sallallahu terdiam setelah mengatakan tersebut, thumma qala, setelah itu beliau berkata, haqqun ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Kewajiban atas setiap muslim untuk mandi satu hari di setiap pekannya. Itu minimal. Seorang muslim itu mandi satu hari. Itu satu kali di setiap pekannya. Yaghsilu fi ra'sihi wa jasadihi. Mandi, mencuci, itu membersihkan kepalanya dan tubuhnya. Wahu Aban ibn Salih al-Mujahid al-Tawus an-Nabi Hurairah qala qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala ala kulli muslim haqqun an yagtasil fi kulli sabati ayyam yawman. Hak Allah atas setiap muslim agar setiap muslim mandi satu hari setiap pekannya. Dan dari zahir hadis ini, Al-Bahawiyah memahami bahwasannya al-ghusl li Jum'ah, mandi itu untuk hari. Karena Nabi mengatakan, lillahi ta'ala ala kulli muslim haqqun an yaktasila fi kulli sab'ati ayyam yauma. Jadi kalau seorang sebelum Jum'ah dia tidak mandi, kemudian mandinya pada asar, ia telah melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pemahaman zahiriyah dengan dalil hadis ini. Tapi yang sahih seperti kita sebutkan di awal pembahasan bab bahwasanya al-ghusl mandi disebut wajibnya li Jumat, li hudur al-Jumat untuk menghadiri salat Jumat. Inda Akhi Ali. Tadi sudah kita sebutkan hadis Tariq bin Syihab radhiyallahu ta'ala di Sunan Abi Dawud tentang wajibnya salat Jumat atas setiap muslim kecuali empat golongan. Siapa empat golongan tersebut? Anak-anak, wanita, Dua lagi. Orang sakit. Satu lagi. Mamlukun. Taib. Hamba sahaya. Nabi SAW mengatakan di hadis tersebut, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fil jama'ah illa arba'ah. Menghadiri salat Jumat itu wajib atas setiap muslim secara berjamaah kecuali empat golongan. Mamlukun, yang pertama hamba sahaya, wa mra'atun, dan yang kedua wanita, wa sabiyun, dan yang ketiga anak kecil, anak-anak yang belum mencapai usia buluk, belum balik. Wa maridun, dan yang keempat orang yang sakit. Dan dimasukkan oleh para ulama, yang kelima musafir, orang yang sedang safar. Orang yang safar tidak wajib atas mereka untuk Jumat. Seperti kita ketahui di kisah Hajjatul Wada, ketika Hajjatul Wada, wukuf Nabi SAW dan para sahabatnya itu bertepatan dengan hari Jum'ah. Dan pada itu tersebut Nabi SAW melaksanakan sholat duha dan asar di jama' dan di qasar. Dan tidak dinukil bahwa beliau melakukan sholat Jum'at tatkala wukuf di Arafah. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih min Malisa fi Sahihain, yang kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman, Al-Iman bil Malaika. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam Abu Abdillah ibn Majah rahimahullahu ta'ala, haddathana Ali ibn Muhammad, qala haddathana Waqi'a, an Sufyan an al-Aswad ibn Qais, an Ubayh al-Anazi, an Jabir ibn Abdillah, qala kana al-Nabiyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, idha masha, masha ashabuhu amama, wa taraku dahrahu lil-malaika. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, hada hadithun sahih. Wa Nubayh al-Anazi maru anhu illa al-Aswad ibn Qais, walakin qad wathaqahu ibn Ma'in. Dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berjalan, di perjalanan pertama di safarnya, masya ashabuhu amama, maka beliau menjadikan para sahabatnya, imam membiarkan atau memerintahkan para sahabatnya untuk berjalan di depan beliau, berjalan terlebih dahulu. Wa taraku dhahrahu lil malaika, dan beliau atau para sahabat membiarkan punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para malaikat. Di depan dijaga oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan mereka berjalan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perjalanannya, dan mereka membiarkan punggung Nabi sallam untuk para malaikat. Dan ini syahidnya. Dan juga di antara sifat Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis ini, dalam perjalanan beliau biasanya memberitakan para sahabat untuk berjalan terlebih dahulu. Sebutkan bahwasanya yang dikatakan oleh Nabi Sallam diantaranya ketika dalam perjalanan memberitakan para sahabatnya berjalan lebih dahulu dalam rangka menjaga para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum, terutama orang-orang yang lemah atau butuh bantuan, beliau bantu dan beliau jaga mereka. Seperti kisah ontanya Jabir radhiyallahu ta'ala, ketika unta Jabir mogok, maka Nabi Sallam menghampirinya, kemudian beliau doakan. Oleh sebab beliau pukulkan tusukan tongkat yang beliau bawa ke unta tersebut, sehingga tersebut yang tadinya sudah sulit berjalan menjadi bisa berjalan dengan cepat, bahkan lebih cepat dari semula. Jadi antara hikmah Nabi Sallam berjalan di belakang adalah dalam rangka riayah, menjaga para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, terutama du'afa, orang-orang lemah dan orang-orang yang butuhkan bantuan. Dan juga disebutkan dari hal tersebut oleh para ulama bahwasanya seorang ra'i, seorang amir, hendaknya perhatikan keadaan ruahnya, keadaan orang-orang yang dibawa di ayahnya sampai di dalam perjalanan. Idza masya masya ashabu amama wa taraku dharahu lil malaika. Kita jumpa subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.